Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Setelah beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang hukum at-taubah dan syarat-syarat taubat, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan sebagaimana uslub metode penulisan beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau janjikan mengawali tiap bab dengan menyebutkan ayat-ayat Allah. Disebutkan juga tiga ayat dalam surat An-Nur, surat Hud, dan surat At-Tahrim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah. Ya, telah banyak saling menguatkan dalil dari Al-Quran wa sunnah dan ijma' ummah tentang wajibnya at-taubah. Ini dalil ucapan beliau. Ya, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Dalil Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Ya, adapun syarat tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan ya tiga syarat yang terkait dosa bain wa bain Allah, dan ada dua tambahan penting dari Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu al-ikhlas dan terkait dengan waktu zaman diterimanya taubat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun ayat, kata beliau, qala Allah ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, hendaknya kalian bertaubat kepada Allah semuanya. Kalian tak bertobat kepada Allah, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah. Al-falah, ya, yani nail al-matlub, seorang mendapatkan apa yang dicarinya dan dia terhindar dari apa yang dia lari darinya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini menunjukkan anna taubah min asbabil farah, la'allakum tuflihun, menunjukkan taubat adalah sebab di antara sebab mendapatkan al-falah. Wal falah, qala ahli ilmi bi tafsir wa bil lughah, inna kalimatun jami'ah, satu kata yang mencakup, yahsulu bihal matlub wa yazulu minha al marhub, seorang bisa meraih apa yang dicarinya dan bisa ya menghindari apa yang dia takuti. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah penting terkait dengan ayat ini. Ini ayat terkait dengan masalah ghadul basar. Di awal ayatnya Allah merintahkan kita semua, memerintahkan kaum mukmin untuk ghadul basar. Kullu lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin untuk agar mereka ia menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka, kemaluan mereka. Dalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Demikian juga wa kullil mu'minat, katakan kepada para wanita mukminat, yaghdudna min absarihinna. Al-ayah sampai kemudian, ya, terkait dengan masalah pentingnya kita menjaga aurat kita dari pandangan orang lain. Maka di akhir ayat Allah merintahkan kita semua, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sehingga dari sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan wajibnya bertaubat min alami ghaddil basar wa hifdzil farj. Iya, ayat ini menunjukkan wajibnya kita bertaubat dari perbuatan kita tidak menundukkan pandangan, dari tidak menjaga al-farj. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kenapa demikian? Karena adamu ghaddul basar wa adamu hifdzil farj adalah sebab min asbab asyqa wal halak, di antara sebab kebinasaan, kecelakaan seseorang, satu masyarakat, satu umat adalah ketika ia tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga farjnya. Kemudian ayat yang kedua, ya, wa qala ta'ala wa nastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Perintah untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Ayat yang ketiga, tabligh wa qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yakni taubat yang terpenuhi padanya semua syarat-syarat tadi. Adapun apa yang dikatakan bahwasanya nasuh itu nama orang, ya, hendakkah kalian taubat seperti taubatnya seorang yang bernama nasuh, ini la yasah, tidak sahih. Ya, taubatan nasuha yakni taubat yang terkumpul padanya syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Al-ikhlas, al-ikhla', an-nadam, wal-azmu alla ya'ud, wa fi zaman yuqbalu fihi at-taubah. Kemudian ya, ikhlas, berhenti di perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosanya, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya di waktu yang masih mungkin diterima taubatnya. Dan yang keenam, kalau terkait dengan hak hamba Allah, maka dia tabarru, melepaskan diri, menghalalkan, minta dihalalkan dari kezaliman yang pernah dia lakukan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanillah rahiman rahimakumullah. Dari tiga ayat ini kita lihat, yang pertama, wa tubu ilallah. Lihat yang kedua, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Lihat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan syarat taubat diterima adalah dengan ikhlas, semata-mata taubatnya kepada Allah karena Allah, bukan tendensi yang lain, bukan sebab-sebab yang lain. Ya, diperintah taubat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Kita baca dua hadis, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis dari Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi demi Allah, inni, sesungguhnya aku, lastaghfiru ilallah, sungguh-sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, bertaubat kepada Allah, fil yaum, di setiap harinya, akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Rahu Bukhari. Qala wa al-Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yuhannas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan minta ampunlah kepadanya, fa inni atubu fil yaum, karena aku bertaubat kepada Allah di setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim. Ini hadabilah rahimah wa rahimahumullah, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita bersifat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosanya, boleh bersifat bertaubat kepada Allah 70 kali atau 100 kali setiap harinya. Ya, wa mabalukum nahnu, apalagi tentunya kita, ikhwan fillah rahimah wa rahimahumullah, apalagi kita, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dosa yang tidak dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan dua faedah minimalnya. Faedah yang pertama, ketika seorang bertaubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka dia telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita bertaubat, bersyukur. Nabi kita merintahkan untuk bersyukur, bertaubat. Ketika kita bertaubat, bersyukur, berarti kita menjalankan perintah keduanya. Yang kedua, dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka kita telah beruswah, beriktida, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini saya kira yang perlu kita ketahui terkait dengan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu wa barakatuh.